الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya, pensyarah yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang faedah dari Tauhid, yaitu diberikan rasa aman dan diberikan hidayah. Dan beliau tegaskan rasa aman dan hidayah tersebut tidak hanya di akhirat namun juga di dunia, ya, dan di akhirat. Kedua-duanya kita akan mendapatkannya. Kemudian tingkat keamanan dan tingkat hidayah itu kembali kepada kemurnian dan kesucian tauhid kita yang tidak terkotori oleh bentuk apapun dari kezaliman, ya, baik zalim berupa syirik, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada orang lain. Selanjutnya beliau mengatakan, ya, munasabatul ayati litarjamah, yaitu hubungan atau kesesuaian antara ayat dengan topik yang sedang dibahas. Apa kata beliau? Annallaha athbatal amna liman lam yushrik. Ya, ayatnya adalah Allah Ta'ala menetapkan rasa aman bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 82, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan keamanan itu tidak hanya di akhirat, tapi dunia dan akhirat. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, itu maksudnya munasabatul ayah, ya, antara kesesuaian, kecocokan ayat dengan temanya, diterjemah. Walladhi lam yushrik yakunu muwahidan. Dan orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka dia dikatakan sebagai muwahid, orang yang bertauhid. Para ulama mengatakan semua bentuk dosa itu masuk syirik, ya. Namun ada yang besar, ada yang kecil. Sama dengan kufur. Kufur besar, kufur kecil. Semua dosa kufur. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Syirik juga ada besar, ada kecil. Sehingga yang besar mengeluarkan pelaku dari dosa, yang kecil tidak. Tinggal bentuk syiriknya seperti apa. Yang kecil seperti riya itu juga akan menghapus amal. Nah, orang yang aman dari syirik disebut muwahidan. Muwahidan berarti orang muwahid itu pun juga bertingkat-tingkat, para jemaah, ya. Kalau sudah bebas dari tiga kedoliman, dolim berupa syirik, ya, kemudian zolim kepada dirinya sendiri dan dolim kepada orang lain, nah itulah sebut, ya, orang yang muwahid, muwahidun kholis. Fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqrarul amni. Maka hal ini menunjukkan bahwa Di antara keutamaan tauhid adalah istiqrarul amni, ya, bersemayamnya keamanan. Nah, kita yang namanya aman itu kan penting, aman lahir dan batin, ya. Hati kita aman. Aman dari apa? Ya, dari rasa takut, dari berbagai macam ketakutan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menyuruh kalian atau menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh kepada perbuatan yang keji. Kita, fisik kita aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya, mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi aka'annahu izzat lahu minad dunya wa hadzafiriha. Nabi bersabda, barang siapa merasa aman di pagi harinya, ya, dalam keluarganya dan badannya sehat serta makanan yang dimakan hari itu ada, orang itu seperti memiliki dunia dan isinya. Maka rasa aman ini penting, dan ternyata Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan. Selanjutnya para jemaah, beliau mengatakan, qauluhu man syahida an la ilaha illallah, yang ada kitabnya silakan dilihat. Adapun perkataan penulis, qauluhu, perkataan dia, siapanya di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, menukil hadis Nabi, yaitu man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini hadis Nabi. Kemudian disyarah oleh beliau. Hadis, potongan hadis ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Itu apa? Asy-syahadatu la takunu illa an ilmin sabiq. Bahwa asy-syahadah, persaksian itu, ya, tidaklah terjadi, tidaklah ada kecuali muncul dari ilmin sabiq, ilmu yang telah berlalu. Artinya, orang tidak bisa bersaksi kecuali harus dimulai dengan pengetahuan, dengan ilmu. Itu maksudnya, tidak sekonyong-konyong bersaksi. Dan hal ini dijelaskan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, bahwa asy-syahada itu, ya, memiliki 4 marotib, tingkatan. Yang pertama yaitu, ya, al-ilmu bil masyhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Kalau kita mau bersaksi tidak tahu apa yang akan kita persaksikan, ya. Yang kedua adalah an-nutqu bihi, mengucapkan, ya. Yang ketiga adalah al-i'lanu, ya, al-i'lanu biha asy-syahadah, ya. Pertama al-ilmu bil masyhudi lahu, yang kedua adalah an-nutqu bihi, ya, yakni bil masyhud, ya, mengucapkan. Yang ketiga adalah al-i'lanu bihi, mengiklankan, mengumumkan persaksian itu. Yang keempat adalah al-amal bimuqtadah, yaitu mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, saya lupa di halaman keberapa di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Nah, apakah kita harus melakukan 4 marotib tersebut, 4 tingkatan itu? Kan kita semua sudah bersyahadat. Kita mengetahui ilmunya, harus mengetahui ilmunya. Ini Syekh mengatakan, asyhadatu la takunu illa an ilmin sabit, bahwa persaksian itu tidak bisa atau tidak mungkin terjadi kecuali berasal, bersumber dari ilmu yang telah berlalu. Artinya harus tahu dengan ilmunya dulu. Nah, ini juga ditegaskan oleh Ibnu Abil Aziz. Tentu dibujuk juga dengan ayat ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfir dalam surat Muhammad ayat 19. Juga Nabi ta'arraf ilallah ya fil raha ya'rifka fi syiddah meskipun muqayyad fil raha. Ya, ingatlah kenali Allah Ta'ala ketika dalam keadaan senang. Nanti artinya apa? Harus dibalut dengan ilmu dulu. Kemudian kita setelah ilmu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu mengumumkan, setelah itu mengamalkan konsekuensinya. Kalau salah paham, ya tentu akan terjadi penyimpangan. Ya, seperti beberapa kelompok gerakan-gerakan Islam yang tidak melihat kepada kaidah-kaidah syariat, mensyaratkan ketika anggotanya masuk dia bersyahadat nutqu bihi, mengucapkan ya. Bahkan sebagian lagi ada kalau kamu kawin disuruh baca syahadat sahih. Mungkin antara kita dulu ketika nikah disuruh baca syahadat. Apakah ini perlu mengumumkan? Ini bagi orang yang baru masuk Islam. Oleh karena itu Ibn Abil Aziz juga beliau mengatakan, menukil bahwa ijma. Beliau mengatakan ijma kalau orang sudah masuk Islam bersama dengan orang tuanya sejak kecil, maka apa? Tidak perlu mengiklankan ya syahadat lagi. Jadi Rasulullah sejak kecil bersama keluarganya tidak perlu ya bersyahadat lagi. Dan itu kita lihat para sahabat sejak kecil ya tidak perlu bersyahadat kecuali masuk Islam ya, kecuali masuk Islam ya. Maka di sini la takunu illa an ilmin sabiq. Kemudian dibawalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Surat Az-Zukhruf ayat 86 ya, Allah Ta'ala berfirman ya, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Ya, tidaklah mampu menguasai ya, yaitu orang-orang yang meminta kepada selain Allah berupa syafaat kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, wahum ya'lamun ya, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran. Wahu di sini wahu hal ketika dia bersaksi, bersaksiannya di atas ilmu. Artinya ketika dia bersaksi akan kebenaran, dia bersaksi di atas ilmu. Nah, inilah yang beliau katakan bahwa man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannata haq wa naru haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, kalimat ini beliau berikan penjelasan bahwa persaksian kita tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tidak bisa itu terjadi kecuali dengan ilmu sebelumnya. Dari kita sebelumnya. Ah, ilmu itu maksudnya bagaimana? Beliau jelaskan di sini setelah beliau membawa dalil surat Az-Zukhruf ayat 86. Ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi atas kebenaran. Ya, dan wa hum ya'lamun, mereka tahu. Tahu apa? Tahu atas persaksian itu. Artinya ketika dia bersaksi sudah ada pengetahuan dulu, sudah ada ilmunya dulu atas persaksian tersebut. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini yang jadi alasan. Kata beliau selanjutnya, wa hadzal ilmu qad yakunu muktasaban waqad yakunu ghariziyan. Maka ilmu ini, ilmu untuk mengetahui persaksian itu yang menjadi pendahuluan sebelum bersaksi tahu ilmunya, maka ilmu ini bisa diraih atau terjadi dengan dua hal. Yang pertama muktasab, yang kedua ghorizi. Apa muktasab? Diupayakan, diusahakan, artinya dipelajari. Maka berlakulah surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam, ketahui dengan ilmu. Nabi disuruh untuk mengilmui, mempelajari dengan ilmu bahwa la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu mereka yang mengenal Allah dengan ilmulah yang akan melahirkan rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Kenapa di sini disifati dengan khusyah bukan khauf? Ya, apa perbedaan khauf dengan al-khusyah? Kalau al-khauf, ya, dia belum tentu tahu kekuatan, keagungan, ya, kekuasaan yang ditakuti. Belum tentu tahu. Tapi kalau khusyah sudah pasti tahu dengan ilmu, ya, kekuatan yang ditakuti, kekuasaan yang ditakuti. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman di kesempatan yang lain. Itu perbedaan al-khauf dan al-khasyah. Oleh karena itu, surat Fatir 28, Allah Ta'ala mensifati ulama dengan apa? Dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Pakai innama lagi. Innama adatul hasr, hanya orang yang takut kepada Allah, khasyah. Al-ulama, tahu kalau dengan apa? Dengan ilmu. Nah, ilmu ada dua. Muktasab, ghorizi. Muktasab diupayakan, ghorizi itu secara fitrah lah. Ini pembahasan ini penting, ya. Ternyata ilmu mengenai persaksian itu ada dua. Yang pertama tentu ghorizi. Ghorizi itu secara fitrah, ya. Yang kedua muktasab. Di sini beliau sebutkan qad yakunu muktasaban. Yang pertama muktasab. Yang kedua ghorizi. Karena tidak ada orang lahir berilmu. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, alias tidak punya ilmu. Nah, ilmu di sini maksudnya ilmu yang mana? Ilmu yang muktasab, yang harus diupayakan seperti sekarang ini. Tapi ghorizi fitrah ada. Nanti kita jelaskan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal agar kalian bersyukur. Nah, ketika kita mengkombinasi antara pendengaran, penglihatan, akal, bentuk syukurnya adalah bagaimana kita mengupayakan untuk memahami, ya, ilmu yang bersifat muktasab yang diupayakan. Dengan dalil surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari, ya, membuat bab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usul Salafah atau Salahatul Usul, beliau bawa, ya, perkataan Imam Bukhari dan dalil surat Muhammad ayat 19. Nah, waqad yakunu ghoriziyan, ya, waqad yakunu ghoriziyan. Adapun ada juga yang bersifat ghorizi, ya. Seperti dalam surat, ya, Al-A'raf 172, ya, Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Hanastu bi rabbikum? Qalu bala. syahidna, ya. Antakulu yawmal qiyamah innakunna an hadza ghafilin. Ketika Rabbmu mengambil perjanjian kepada anak Adam, min duhurihim, ketika mereka berada di duhurihim, di sulbi anak Adam, ya, dzurriyyatahum, kepada keturunan mereka, maka Allah mengambil persaksian atas mereka, atas diri mereka, dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna, mereka mengatakan kami bersaksi. Itu ini apa? Ghorizi atau muktasab? Ghorizi. Ghorizi. Dan ini ditegaskan dalam hadis Anas bin Malik. Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah. Law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika wa asibuhu yaqul wala udkhiluka an-nar fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni api neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Perhatikan di sini, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan, ya, pada hari kiamat. Ya. Apa kata Allah? Seandainya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus azabmu ini? Ini yang paling ringan. Dan difonis kekal dalam neraka. Karena dia termasuk ahlu syirki. Orang itu mengatakan, iya ya Allah, na'am iya. Langsung, spontan, tanpa pikir panjang. Ya puluh, na'am iya. Kemudian, Allah Ta'ala mengatakan, padahal aku menghendaki darimu lebih ringan daripada itu. Itu apa? Agar engkau tidak syirik ketika engkau berada fi sulbi Adam, dalam sulbinya anak Adam. Ini maksudnya khurizi, persaksian. Tapi kamu tidak mau kecuali engkau memiliki syirikan. Maka kata Nabi, aku mengira Allah Ta'ala akan mengatakan, aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka, ya, tapi kamu tidak mau kecuali engkau memilih kesyirikan. Nah, berarti di sini kita itu sebenarnya secara fitrah, ya, kita berada dalam tauhid, ya. Sebagaimana Nabi juga bersabda, ya, dalam satu hadis, bahwa kita ini disifatkan dalam keadaan bertauhid. Kita tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atadhum syayatin fajatalathum antinihim wa hurrimat alaihim ma wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi sultana. Hadis ini sahih. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya hunafa, semuanya bertauhid, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka setan yang telah menjerumuskan mereka dari agama mereka. Lalu setan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan, dan menghalalkan apa yang aku haramkan, dan menyuruh untuk berbuat syirik kepadaku, ya, aku tidak turunkan sultan, yaitu hujjah, kepada mereka, ya. Nah, ini berarti kita terlahir sebenarnya dalam keadaan kita itu fitrah bertauhid. Ya, tadi surat Al-A'raf 172 kita sudah bilang qalu bana syahidna, tapi setan. Yang pertama setan yang membuat kita syirik. Yang kedua siapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah yaitu bertauhid. Nah, tadi sudah surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian hadis Anas bin Malik, ya. Kemudian juga hadis ya Iyad bin Hammar Al-Majashi'i. Ya. Dan juga hadis Abu Hurairah yang baru saja dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku ciptakan semua hamba itu hunafa, yaitu bertauhid, hanif, fitrah, ya, dari setan yang telah menggelincirkan kepada kesyirikan. Kemudian hadis Abu Hurairah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, berarti orang tuanya. Memang setan itu bisa jin dan bisa manusia. Lingkungan. Ya, surat Al-An'am 120 antum lihat. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi musuh, ya, setan dari jenis jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini tadi inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajtalathumus syaitan. Fajtalathumus syayatin. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku itu dalam keadaan bertauhid. Dalam Al-A'raf 72, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, kita sudah bersaksi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci, tapi bapaknya, Pak, ya, kedua orang tuanya. Nah, berarti di sini lingkungan itu penting, ya, lingkungan penting. Karena memang selalu ada gangguan syaitan. Syaitan itu adalah sifat dari kata syatona. Apa artinya? Alladzi ba'da 'anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu. Nah, sehingga setan dari bangsa jin jangan harapkan punya kasih sayang. Sudah sumpah. Rabbi izzatika la'ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang mukhlas. Siapa yang mukhlas? Boleh ditafsir dengan surat An-Nahl ayat 69. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa menjerumuskan orang beriman dan orang yang bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. An-Nahl 100. Bahwa setan hanya bisa menggelincirkan dan menguasai, menjerumuskan orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung, sebagai kawan, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Selalu kembali kepada kesyirikan. Syirik itu merupakan sumber, ya, dari berbagai macam keburukan, sumber dari berbagai macam musibah. Nah, ini. Maka di sini para ikhwan, para akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, fal ilmu bi annahu la ilaha illallah ghariziyun. Maka ilmu bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berada disembah selain Allah merupakan ilmun ghariziyun, ilmu yang ghorizi, yang fitrah. Loh, dalam ayat kan alastu bi rabbikum, bukan apa, bukan Allah mengatakan alastu bi ilahikum, tapi alastu bi rabbikum. Sementara yang diakui tauhid oleh orang musyrik, tauhid rububiyah, uluhiyah diingkari. Nah, ini pengingkaran yang seharusnya diakui, diingkari. Konsekuensi orang yang mengakui rob harus mengakui ilah. Apa dasarnya? Surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, para ulama ini menyebut ini perintah pertama saja di Quran tauhid. Larangan pertama di Quran juga syirik. Coba antum baca Al-Fatihah sampai akhir, tidak ada perintah. Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak ada, baru 21 ada perintah. Ya ayuhan nas, yang diperintahkan manusia, bukan hanya kita orang beriman, semua. Apa perintahnya? Ibadah hanya kepada Allah, tauhid. Ya ayuhan nas ubudu. Siapa? Rabbakuma. Ini rob sama uluhiyah. Artinya orang yang mengakui rububiyah seharusnya mengakui uluhiyah, kecuali yang sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Wayaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah sombong. Yang bikin sombong tadi fajatalat humus syayatin. Kemudian setan telah menggelincirkan mereka, menjerumuskan mereka. Fa'abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya, setan dari jin dan setan dari manusia. Itu harus diakui para jemaah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa memberikan bisikan kepada manusia. Nah ini ya. Nah, kita sebenarnya sudah bertauhid sejak lahir. Makanya sini oleh beliau dibawa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Berarti ini lingkungan, ini penting juga ya, lingkungan kita perlu. Nabi bersabda, masalu al-jalisis soleh wal-jalisis su kahamilin miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an taj'ani imma an takhruju thiyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini mutlak. Apakah itu berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak? Tidak hanya dengan akhlak saja. Ya. Adapun teman yang baik, penjual minyak wangi, ya, ada tiga kemungkinan. Dapat hadiah, atau beli, atau dapat bau yang enak. Adapun teman yang tidak baik seperti pandai besi, tukang las, kalau tidak terbakar bajumu, maka engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian kita lahir itu dalam keadaan bertauhid, memang ada ya setan. Ah, tapi di samping setan manusia dan jin juga ada malaikat. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad rukila ilaihi qurinuhu minal jin wa qurinuhu minal malaikah." Faqalu wa iyyaka ya Rasulullah, faqala wa iyyaya, walakin a'ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, "Tidaklah masing-masing kalian kecuali diberi qurin berupa jin dan malaikat." Itu. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Tapi Allah telah menolongku. Korinku yang berupa jin itu aslama. Ulama mengatakan masuk Islam. Atau aslama yaitu istislam tunduk. Karena tunduk patuh pada Nabi. Wala ya'muruni illa bi khair. Sehingga tidak pernah menyuruhku kecuali yang baik-baik. Tapi kalau korin kita, ya sering saya contohkan. Mau ngaji tauhid saja mata kedutan. Masih mikir ada apa ini. Bisa ada dalam hati itu. Ya, bisa ada. Meskipun sudah bertauhid. Karena memang Setan selalu menggoda kita. Ya. Kadang kita menghubung-hubungkan, oh iya ternyata orang bilang beli rumah tusuk sate itu ya sial. Setelah saya beli rumah tusuk sate, kok bener nih? Sebulan anak-anak sakit, sebulan lagi pihak kader pekerjaan, sebulan lagi istri minta cerai. Nah, ini mungkin bener ini. Mungkin tidak. Hati itu ada begitu. Mungkin ikhwan. Ulama menjelaskan, Nabi Ibrahim saja takut kepada syirik, kepada kesyirikan. Ya. Sampai doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku nyembah patung. Nyembah patung kelihatan batu, masih takut. Nabi Ibrahim takut. Apalagi yang memang bisikan-bisikan itu. Makanya kalau ada bisikan seperti itu, apa doanya? Hadis sahih dari Imam Ahmad, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, tidak ada burung kecuali burungmu, ya, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Itu sebagai kafaratnya. Dan mungkin ya mungkin kita itu menghubung-hubungkan sesuatu yang lain yang memang bukan hubungannya, bukan sebab akibat. Karena Allah Ta'ala menjadikan sebab yang diterima dua, as-sabab al-kauni dan as-sabab asy-syar'i. Ada sebab ketiga, yaitu sebab apa? Yang tersembunyi, ya. Apa itu? Sihir. Itu. Kalau sebab syar'i jelas, antum ruqyah baca Quran, syariat jelaskan. Sebab kauni, obat penurun panas, ya. Tapi yang semua penyebab Allah Ta'ala, ada sebab, yaitu sebab yang tersembunyi, ya. Sebab yang tersembunyi seperti sihir, ditiup perutnya yang terisi pasir, terisi apa, ya. Itulah sebut dengan as-sihir. Ya, definisi sihir adalah apa ya, astagfirullah, ma khufiya sababu, ya. Antum lihat nanti, ya, di kitab Fathul Majid, ya, apa itu sihir, as-sihru ma khufiya sababu, yang sebabnya tersembunyi tidak tahu. Nah, sehingga sebab-sebab yang tersembunyi tidak diketahui hukum sebab akibatnya, kalau kita kait-kaitkan, nah ini tidak boleh, bisa masuk kepada tatoyur, dan itu masing-masing orang tidak aman. Ulama menyebutkan kalau Nabi Ibrahim saja tidak aman dengan nyembah patung, apalagi kita. Nah, yang kita mungkin aman dari patung, nyembah patung, tapi tidak aman dari mengkait-kaitkan satu dengan yang lain. Terutama ketika mendapatkan satu musibah. Mungkin saya begini ya, barangkali rumah saya ini, barangkali mungkin benar omongan orang rumah tusuk sate seperti itu. Padahal kalau rumah tusuk sate itu posisinya strategis. Dari sana kelihatan, dari sini kelihatan, dari sana kelihatan. Seharusnya ada rebutan. Tapi sebagian orang takut beli rumah tusuk sate. Nah, ujiannya apa? Sebulan anaknya sakit. Bulan kedua PHK di pekerjaan. Bulan ketiga istri minta cerai, ya sudah. Masuklah setan itu para jemaah. Ya, masuk setan. Kemudian kata beliau, waqad yakunu muktasaban, bahwa bisa jadi ilmu tauhid ini juga muktasab, yaitu hasil dari upaya berupa talabul ilmi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahui dengan ilmu, disuruh ini khusus untuk tauhid loh. Ya, apalagi ilmu yang lain disuruh, dan ilmu yang paling tinggi ilmu tauhid para jemaah, ilmu yang paling puncak ilmu tauhid. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau Sufyan Ats-Tsauri murid dari Malik bin Anas, tabi'ut tabi'in beliau. Ketika memberikan penjelasan surat Fatir ayat 28 apa? Ulama itu ada tiga macam. Yang pertama, orang alim billah. Ya, in lam yakun arifan bisyara'i. Ya, fi makna ini ya. Orang yang alim billah meskipun tidak banyak tahu syariat, itu masuk kategori orang yang yakhsyallah, takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, alim billah wa ya'rif katsiran minasy syara'i. Dia alim kepada tentang Allah Ta'ala, mengerti dengan ilmu tentang Allah, tapi tidak, dan juga banyak mengetahui syariat, tentu lebih utama dari pertama. Yang ketiga, orang yang tidak alim billah dan banyak tahu syariat, maka dia kategori tidak takut kepada Allah. Nah, kalau kita dituntut untuk belajar usul fikih, masalah hadis kan berat. Apa fikih muamalah, fikih ibadah, harus tahu semuanya, berat. Tapi tauhid ilmu yang mudah, sehingga jangan sampai kita lewatkan ya. Dan Syekh Al-Usyir mengatakan ketika belajar tauhid bukan mujmal tapi mufassal, terperinci. Nah, ulama memberikan perincian-perinciannya. Semakin menambah perincian dari ilmu, seperti sudah berapa ayat kita dengarkan bersama, semakin menambah iman, menambah iman. Ketika iman bertambah, bertambah kekuatan tauhid. Ketika bertambah kekuatan tauhid, bertambah kekuatan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kipas-kipas karena sudah ikut asuransi. Aman. Ya, padahal sebenarnya enggak aman. Dia sebenarnya di jurang sebenarnya, di jurang neraka karena asuransi riba, maisir. Tapi aman. Nah, itulah para jemaah, ya, setan tuh menghiasi kepada kita itu perbuatan yang tidak baik jadi baik. Bunga bank jadi bunga. Bunga kan harum. Sementara riba tuh bau. Dibalik semua. Dibalik semua. Ya, khamr jadi topi miring, jadi whisky, ya, jadi apa lagi namanya, cakep-cakep begitulah ya. Nah, itulah ya hiasan syaitan terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Baik, sudah masuk isya, kita adzan dulu dan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Syekh Muhammad bin Surah Thamin mengatakan, wa qad yakunu muqtasaban, bisa jadi ilmu syahadah, persaksian la ilaha illallah, bisa didapatkan dengan muktasab. Iktisab itu dengan upaya, usaha. Wadhalika bitadabburi ayatillah, yang demikian itu dengan mentadabbur ayat-ayat Allah, ya, mutafakkur fiha, dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Nah, tadabbur ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah berupa alam, ya. Ada yang bersifat makro, ada yang bersifat mikro. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 20 dan 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin, itu bersifat makro, ya. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ada galaksi Andromeda, ya. Ada galaksi Bima Sakti. Bahwa bumi itu orang mengatakan dulunya gas yang berputar, ya. Kemudian dia dingin dan dingin, akhirnya menjadi keras, jadilah bumi. Kemudian orang mengatakan teori Big Bang, ya, itu. Kita masih ingat teori Big Bang yang kita pelajari di bangku sekolah. Maka pada guru-guru yang ngajar, ya, teori Big Bang seakan-akan apa terjadi dengan sendirinya. Maka kita bantah bahwa semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ini secara makro. Secara mikro, ya, dalam ayat berikutnya, ayat 21 Ad-Dariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan, ya. Nah, maka dihasilkanlah oleh siapa? Oleh para dokter, para jemaah, ya. Nah, dokter yang memperhatikan. Kita lihat dalam firman Allah, ya, summa khalaqna nutfah 'alaqatan summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, atau dari ayat 11 sampai berapa ini, sampai 16, ya. Bahwa kami ciptakan manusia, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kami jadikan nutfah, zigot bahasa biologinya, sperma dalam sel telur bercampur, diletakkan fi qararin makin, tempat yang kokoh itu rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, dari zigot 'alaqah jadi nutfah, jadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, dari segumpal darah jadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, lalu kami jadikan tulang belulang. Fakasaunan idhama lahma, lalu tulang dibungkus dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan makhluk yang lain, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maksudnya Allah, ya, yang sebaik-baik pencipta. Ini para jemaah, jadi dengan tadabbur ayat itu, ayat kauniyah. Makanya kalau orang yang beriman, ya, hasilnya apa? Surat Al-A'raf 190 dan 191 di Al-Imran, ya. Al-Imran, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi siapa? Ulul albab. Siapa mereka? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Maka senantiasa isinya berzikir kepada Allah. Ya. Dan seorang ulama salafus saleh mengatakan zikir yang paling penting adalah ketika mau berbuat dosa dia zikir ingat bahwa itu dosa. Ya. Ini. Kemudian dia selalu memikirkan wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Endingnya apa? Natijahnya, hasilnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu, ya Allah, tidak ada yang sia-sia menciptakan ini. Subhanaka. Yang kedua, memuji Allah, Engkau Maha Suci. Yang ketiga, faqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Itu kalau orang yang mau bertauhid. Tapi kalau tidak, Banten gempa. Oh, itu lempengan bumi bergeser, selesai. Tsunami terjadi, wah ini terjadi begini, selesai. Sampai ya terjadinya gerhana bulan itu bisa selfie. Karena ada apa? Blue moon ya. Blue moon bukan honeymoon. Blue moon ya. Apa itu blue moon itu? Gerhana bulan penuh yang merah itu. Wajar rebutan semua ambil kamera. Sudah persiapan. Padahal Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti. Supaya kita tuh timbul rasa takut. Nabi ketika melihat awan hitam, beliau takut. Takut terjadi hari kiamat. Itu. Ini gerhana bulan malah berselfie ria. Dan kebetulan kedua kali terjadi gerhana bulan untuk menakut-nakuti. Yang setelah itu gempa di Lombok. Kemarin itu gempa di Banten. Enggak lama. Ya. Ya memang itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi untuk nakut-nakuti memang. Tujuannya untuk nakut-nakuti. Surat apa itu? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Surat Al-Isra ayat 59 ya. Ya, Al-Isra 59. Ya. Tidak kami mengirim ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti, untuk tadabbur. Makanya menghasilkan idama ya insyaallah min ibadil ulama. Kalau yang meneliti adalah para ilmuwan, saintis, muslim, mukmin, seharusnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu hasilnya. Ya, menambah iman para ikhwan, para jemaah. Baik, baik. Boleh kita bukan saintis, kita bukan ilmuwan, kita bukan peneliti, tapi kita bisa lihat malam ini bintang bertaburan di langit. Kita bisa melihat ya awan yang hitam. Kita bisa melihat kalau di atas pesawat tuh awan, semua itu tentara Allah semua. Kalau Allah mau Ta'ala, awan itu menggumpal masuk ke balik-balik pesawat, habis selesai. Burung-burung masuk balik-balik selesai. Ya. Nah, hendaklah kita secara makro Allah Ta'ala sudah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Surah Adz-Dzariyat ayat 20. Di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Bahkan perkawinan, ya jangan sekan asal kawin-kawin saja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkaru. Jadi perkawinan pun juga ada apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian dari pasangan kalian. Ayat ini juga dipakai oleh para ulama sebagai dalil tidak boleh kawin sama jin. Gitu. Ada enggak yang kawin sama jin? Banyak. Wa qalu awlahum min minal insi apa rabbana in istamta'a ba'duna bi ba'din. Mereka mengatakan ya, pengikut jin itu kami saling senang-senang, di antara senang-senang ulama menyebut itu kawin sama jin. Istimta itu. Nah, itu enggak boleh. Ya, terus kalau jadi maharnya apa? Saksinya siapa? Ya, makanya ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dijadikan pasangan dari manusia agar saling cinta, saling tenang, saling kasih sayang. Nah, yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi yang mau berpikir. Nah, ya, mari kita juga mengambil apa? Mengambil pelajaran dari sebuah pernikahan, ya. Ketika melihat orang lain menikah, ambillah pelajaran bagaimana bisa mengulangnya. Sahih? Ini ibu bisa marah nih belakangnya. Yang pasti ternyata perkawinan yang di mana ayat-ayat yang ada di apa namanya di surat undangan, biasanya surat Ar-Rum kan ya. Ya, surat Ar-Rum ayat berapa itu? Ayat 30 ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat. Ini. Ya, demikian itu laayat. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ternyata bagi orang yang mau mikir. Ya. Ya, mau mikir apa ini? Mikir kawin, Ustaz. Ya, bolehlah salah satunya. Enggak. Boleh, mau mikir. Berapa? Karena dari satu pasangan kita dari sendirian tadinya berdua ada anak. Ya. Tambah lagi ada anak lagi. Oh, tambah lagi. Berarti pada pernikahan ini ada tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita para ikhwan, Allah Ta'ala sudah memberikan media fasilitas kepada kita, pada diri kita. Wafi anfusikum afala tubsirun. Dan kalian melihat, ya, kita bukan ahli kedokteran sehingga kita mengetahui betul detail anatomi badan kita. Tapi kita lihat sederhana, kemarin listriknya sederhana, bisa terbakar. Sambungan sederhana, problem. Hebatnya pesawat yang kemarin jatuh, ya, Lion Air di Kerawang, dan juga jatuh pesawat yang sama itu Boeing ya, dengan di Ethiopia sama itu. Dan itu paling canggih, sistem teknologinya paling canggih, jatuh. Nah, bagaimana sistem badan kita ini? Ya, berapa saraf yang ada di kita ini? Berapa jutaan saraf? Ya, belum. Apa belum yang pembuluh darah yang sarafnya itu para jemaah itu yang bisa dilihat oleh manusia. Dulu manusia tahu ya sel termasuk yang paling kecil, ternyata sel itu juga terdiri dari iya beberapa lagi, mungkin lebih detail lagi. Itulah para jemaah, kita bukan peneliti, bukan apa, tapi melihat rumitnya sistem ya anatomi manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apakah kamu tidak perhatikan ini para jemaah? Akhirnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak sia-sia aku ciptakan jari ini seperti ini. Coba jarinya ada ininya, bisa berenang Ustaz? Iya bisa berenang, tanya bisa nyupit. Enggak bisa nyolek. Itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, masing-masing kita kan menangkapnya beda-beda. Sahih? Ya, semua di sini menangkap bagaimana satu mata saja, satu biji mata menangkap dan menilai wa fi anfusikum afala tubsirun beda-beda sesuai dengan tingkatnya. Tapi sehebat atau sebentuk apapun perbedaan dalam menangkap, hendaklah berakhir dengan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berakhir dengan itu sehingga tambah iman. Ya, tentu dokter spesialis mata beda dengan dokter umum menilai mata. Apalagi yang sampai benar-benar doktor profesornya mata. Dan dengan kita. Tapi kita masih bisa menilai mata itu apa? Ya. Sudah kena katarak sudah bingung. Nah, sudah. Mungkin tingkatannya pada tingkatan kena katarak sama tidak. Tapi ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, apalagi bisa menambah lagi. Yang ini para jemaah rahmati Allah. Jadi orang beriman, ya ini muktasaban. Setiap melihat apa saja, ya ini Allah Ta'ala berikan terdekat dulu pada diri kita. Kemudian agak jauh lagi, ya pada pasangan kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ini ayat kauniyah. Seharusnya apa? Dengan ayat kauniyah, ya dia akan mengakui tentang rububiyahnya Allah Ta'ala. Maka ketika mengakui rububiyahnya, ayat syar'iyah lah yang banyak menjelaskan tentang uluhiyah. Ayat syar'iyah yang banyak menjelaskan tentang uluhiyah. Di mana uluhiyah ini menjadi topik utama. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Quraisy itu banyak terjatuhnya, banyak semua terjatuh pada tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah sudah diakui, nah kalau kita masih berproses dalam rububiyah belum final, ya ini perlu kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Para musyrik Quraisy sudah final rububiyah ya. Surat Yunus ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ya apa? Apa firman ayatnya? Surat Yunus ayat 31. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh wa may yamliku as-sam'a wal basar. Ya. Amma yamliku as-sam'a wal basar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah qul afala tattaqun. Qul, katakan Muhammad, tanyakan pada siapa? Orang musyrik Quraisy. May yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kamu dari langit dan bumi? Nah, itu kan kalau diluaskan kan panjang ya. Air hujan turun katanya dari laut, ya yang diserap ke atas jadi awan, turun tumbuhan proses kan seperti itu orangnya. Orang muslim sudah final itu selesai. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya, wa may yuhyil mayta minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan? Masyaallah, udah dari mikro sampai makro itu. Cuman bahasanya bahasa lugas. Bahasa sederhana. Yang dapat ya ilmuwan, saintis. Tapi kesombongan bagi mereka yang tidak beriman yang ada. Sehingga kalau antum kita lihat ya, berita-berita terkait dengan terjadinya tsunami, terjadinya gempa, terjadinya apa saja, tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak dikaitkan. Coba dibuka dengan agama, diulas dengan saintisnya, dengan saintisnya, diakhir dengan agama. Sehingga apa? Membuat orang itu tenang. Dan itu yang diharapkan orang. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita kasih bantuan pada mereka, ya kan jiwa dan raga, bukan raga saja. Raga itu berapapun habis, nggak bisa ini, mau dikasih ini selesai, ini habis, bahkan bisa rebutan gara-gara kebutuhan raga, bisa berantem. Tapi kalau jiwa juga diisi, nah ini barangnya. Termasuk berita-berita juga raga semua disampaikan. Ya, sementara kaum muslimin yang terbesar, ini perlu, memang perlu, ya perlu. Dan sekarang alhamdulillah orang jilbabat sudah banyak. Biasa, jangan takut menjelaskan urusan dengan agama. Ya, sebab kalau bisa jadi sekuler kan begitu. Kalau bisa jadi sekuler kita. Seharusnya gempa bumi bahas dengan ayat ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ini bahasnya itu baru, silakan analisa. Sebab analisa kita tentu benar, ayatnya pasti benar. Makanya Syekh Muhammad bin Sulaimin, ya sebelum itu saya sudah sempat memikirkan ya, seperti Harun Yahya ya, yang banyak ini membuat film dokumenter terkait dengan apa hewan apa saja, kemudian diambil dalil Nah, kita harus hati-hati, ya. Karena hasil analisa manusia itu sifatnya nisbi, sementara ayat Allah sifatnya mutlak. Suatu saat teori itu akan digugurkan karena pertama kali teori didapatkan dari Quran atau hadis, bukan ayat dan hadis yang salah, tapi hasil analisa kita. Kita tahu hukum Newton F sama dengan M kali A itu sudah dibuka. Padahal itu sudah, ya, teknologi terapan dari hukum Newton sudah banyak dipakai oleh manusia. Terus sudah digugat, ya. Nah ini, artinya apa? Apalagi kalau hanya sekedar menganalisa, ya, dari ayat-ayat kauniyah ini berhenti tanpa adanya ayat-ayat syar'iyah. Berhenti di situ, tidak sampaikan masalah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat tersebut, tujuan itu apa. Maka hasilnya ketika ada gerhana bulan total yang merah itu, ya, apa namanya itu, ya, blue moon, betul ya, takut salah saya. Hah? Wah, blutut. Oh, blood. Blut. Blood apa blut ya? Blut ya. Oh, blood moon. Ya. Iya, benar, karena merah. Nah, itu banyak orang yang selfie gitu. Saya tuh astagfirullah, benar ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat itu memberi rasa takut. Loh, kalau kawin Ustaz kan seru, senang-senang, masa takut? Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Masa orang kawin harus takut? Seru takut, ya. Apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takut sama dunia dan takutnya sama wanita. Seru takut juga. Senang, tapi dia sedih-sedih rasa takut. Takut dikuasa sama perempuan, kalau dipitung begini sama perempuan sudah habis, mau kemana kamu? Sana, jalan sana, sini jalan. Sehingga jadi suami-suami takut, takut istri itu salah takut namanya. Ya, ini perjanjian, jadi tidak ada salah. Semua saling menafsirkan ayat satu sama lainnya. Ayat dengan hadis saling menafsirkan. Ya, berarti wattaqun nisa, ketika kita boleh bersenang-senang dengan istri, tapi ingat, ya, harus dibina istri. Melahirkan anak-anak harus bertanggung jawab, takutlah pada Allah Ta'ala terhadap wanita. Nah, ini itulah para jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kata beliau, wala budda an yujadal ilmu bila ilaha illallah thumma asyhadatu biha. Oleh karena itu harus ada ilmu dulu tentang la ilaha illallah, baru bersyahadat. Nah, ini baru syahadat. Nah, ini ilmu dulu. Ilmu di sini bisa dua, yaitu yang satu qorizi. Qorizi tadi memang kita lahir dalam keadaan bertauhid. Yang kedua muktasab, melalui tadabbur, taklim seperti ini. Nah, inilah yang akan mendapat derajat kita, muktasabnya ini. Semua pada dasarnya sama, qorizi. Alastu bi rabbikum bala syahidna. Kullu mauludin yuladu lal fitra. Inna khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajatahum syayatin. Nah, itu semua sama. Ah, ketika lahir, nah, itulah setan mengganggu, orang tuanya menentukan, lingkungannya menentukan. Maka di sini juga ada yang namanya pilihan, ya, pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Tapi itu pilihan, bukan pilihan bebas, ya. Kemudian kami sediakan jahanam bagi orang yang dolim. Itu peringatan namanya. Baik, sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada? Silakan, ya, Pak. Tolong mikrofonnya. Ini saya pernah video Iya. Yeah. Jadi dia berkata begini, yeah. Di Indonesia ini dalam penjagaan yang patuhnya Indonesia ini, dia adalah orang Tawani. Kemudian dia sebutkan tiga orang wali, disebutkan tiga nama itu orang-orang. Nah ini sebenarnya kalau wali Allah itu orang-orang Indonesia itu. Iya. Paham dengan pertanyaan beliau? Paham ya? Jelas ya? Enggak perlu saya ulang. Iya, pernah sebut satu istilah ya, Habib. Nabi bersabda, "Ahbib habibaka yauman ma, asa an yakuna baghidaka." Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Ya, cintailah habibaka. Berarti cintailah habibmu, kekasihmu. Sewajarnya saja karena suatu saat akan jadi musuhmu. Ya, akan jadi musuhmu. Dan juga bencilah kepada yang kebenci sewajarnya saja karena suatu saat akan menjadi kekasihmu. Ya. Bisa dilihat dalam ayat Al-Ahzab. Ya. Al-Ahzab pada ayat yaitu 60 berapa ini? Ya, 66 ya sampai 68 ya. Ini penting. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qala rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila rabbana atihim dhifain minal adzab wal 'anhum lahnan kabira. Pada hari wajah mereka dibolak-balik dari neraka, lalu mereka berkata, celaka kami, seandainya dulu kami dengarkan dan taat pada Allah dan Rasul. Mereka berkata, ya Allah, dulu kami mentaati sadatana wa kubara'ana. Yaitu apa? Pemimpin-pemimpin kami dan tokoh-tokoh kami. Fa'adalluna sabila. Kemudian mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Ya Allah, Rabbana atihim dhifain minal adab. Berikan pada mereka dua kali adabnya. Wal'anhum la'nan kabiro, dan la'nan dengan la'nan yang besar. Maka kita di dalam mengikuti perkataan ya tentu harus berdasarkan dengan dalil. Nah, kalau ada pernyataan semacam itu ya, ya aneh. Kalau Indonesia paku, ada tiga wali disebut nama. Kalau itu ngambek ya. Nah, kalau itu ngambek enggak tahu apa yang terjadi pada Indonesia ini. Tadi orang musyrik Quraisy, orang itu yang kita kenal siapa saja yang ada di benak kita. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu siapa lagi? Abu Nawas gak masuk loh ya, antum. Abu, ya, itu orang musyrik Quraisy. Surat Yunus 31. Wa may yudabbirul amr, siapa yang yudabbir tadbir, itu yang mengatur alam ini? Mereka mengatakan siapa? Allah. Masa kalah? Ini coba perhatikan. Ini ya. Ini para jamaah, ini pakunya bumi, ini pakunya ini. Siapa yang ngasih sertifikat kalau fulan itu pakunya bumi? Ya. Adalah apa? Ada latihannya. Ada trainingnya. Siapa? Ya. La ya'riful wali illal wali, tidak tahu kecuali wali. Wali itu beriman dan bertakwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini Allah Ta'ala katakan, Nabi katakan. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanin taqwa. Kamu jangan sesuci, Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Sementara wali, surat Yunus 26-26-3 apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Sudah saya bacakan tadi malam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa derajat kewalian sangat ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan. Karena iman kita juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, yang pasti kita wali murid iya, wali santri iya. Ya, tapi jadi walinya Allah. Nah, semua orang beriman jadi walinya Allah. Nah, namun tingkat iman dan tingkat takwa itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nahkum bidzahir dari zahirnya. Tapi takwa Nabi mengatakan at-taqwa haruna. At-taqwa haruna. Nabi saja mengatakan ini atqakum lillah. Aku ini orang yang paling bertakwa dibanding kalian kepada Allah Ta'ala. Aku juga tidur, aku puasa juga berbuka, aku sholat juga tidur, aku juga menikah wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Apa sunnah? Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan at-tariqah, jalan menuju Allah Ta'ala cuma satu, jalannya Nabi. Sementara tariqah itu berapa? Satu atau dua? Banyak tarekat. Akhirnya apa? Tirakatan. Ya. Oh iya nih, lagi tirakatan, tirakat. Tirakat ternyata apa? Duduk berlama-lama di kuburan sehingga dapat wangsit. Kemudian besoknya ini akan terjadi begini, akan terjadi gempa, akan terjadi begini. Wah, betul kejadian. Wah, ini wali. Wali kan diukur iman dan takwa, dan paling takwa adalah Nabi. Nabi juga tidak kebal. Para sahabat banyak mati terbunuh di jalan Allah Ta'ala dengan sayatan dan tusukan pedang. Perang Uhud, Nabi luka wajah beliau sampai Ali bin Abi Thalib bin Aisyah Fatimah menahan darah. Baca sejarah. Nabi paling bertakwa, paling tinggi tingkat kewalian. Nabi juga tidak mengerti yang waib. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian, kata Nabi, disuruh Allah Ta'ala, bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah Ta'ala, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Besok yang terjadi masuk gaib tidak? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa terjadi, dan juga tidak ada yang tahu di mana dia mati, termasuk juga kapan. Sehingga terkagum-kagum ketika ada orang mengetahui bahwa saya mati pada hari ini, bulan ini, di tanah ini, dan sebagainya. Wah, hebat. Sementara Quran mengatakan tidak ada yang tahu. Kalau iya, ya kebetulan. Para jemaah, ya, tidak ada yang tahu. Nah, ini disebut dengan kasyfus syubhat, ya, terungkapnya syubhat-syubhat yang ada. Ya, dan memang kebanyakan manusia itu inginnya yang instan, dan yang seperti itu tidak sedikit tujuannya tujuan duniawi, hanya ingin penglaris, ya, hanya ingin cepat dapat jodoh, hanya ingin pokoknya urusan duniawi, ya. Nah, kalau kajian begini, jaga kesyirikan, jaga dari api neraka, terus, ya, jaga dari neraka, jaga dari kesyirikan. Nah, justru terkadang mengejar dunia dengan cara kesyirikan. Padahal orang ketika ditanya tadi hadis Anas bin Malik, kalau punya dunia di sisinya, maukah kamu tebus? Dia jawab iya. Padahal paling ringan siksanya. Dan tidak ada orang yang punya dunia di sisinya. Kenapa mencari dunia dengan cara yang tidak benar? Seperti tanya kepada orang yang mengaku-ngaku mengerti yang gaib. Ada tidak orang yang mengaku bisa melihat jin? Quran mengatakan tidak ada. Dan ayat itu dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil. dalam manaqib Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aku menolak persaksian orang yang adil, apalagi tidak adil. Kalau dia mengaku bisa melihat jin, apa alasan beliau? Karena ayat ini, surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu jadi oleh Imam Syafi'i sebagai hujjah, dalilnya. Kecuali Nabi, illa limanir tado, ya, minar rasul, min rasul. Kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala dari rasul. Rasul sudah tidak ada. Ya, oleh karena itu, kalau antum perhatian, insya Allah nih pembahasan masalah wali. Ya, kalau antum mau hadir, karena Jumat banyak yang kerja ya. Jumat siaran langsung roja, saya lagi bahas. Ya. Nah, termasuk nanti perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat nabi. Nah, ini. Oh, dan itu kan ini prinsip, kaidahnya sudah dipas-paskan. Pakai dalil ya. Khadir sama Nabi Musa, Nabi Musa tanya sama Khadir. Khadir memang ada pendapat mengatakan wali, ada yang bukan wali. Iya, apa? Ada yang mengatakan itu adalah rajulul soleh, ada yang mengatakan nabi. Nah, ketika mengatakan itu rajulul soleh, berarti itu wali. Nabi Musa jelas disepakati sebagai nabi. Nabi Musa masih berguru sama Khadir, berarti apa? Ah, ini wali lebih tinggi daripada nabi. Nah, ini akhirnya apa? Cuma tidak berani ngaku, ya. Sebab cinta Rasul, enggak akan berani ngaku lebih ini dari nabi. Kalau ngaku lebih mulia dari nabi, saya yakin dagangannya tidak laku, ya. Kalau orang terang-terangan lebih mulia dari nabi, pasti dagangannya tidak laku, gitu. Ya. Demikian Allah Alam. Maka hal seperti itu bisa masuk kepada tauhid rububiyah, pembahasannya baik tauhid rububiyah atau syirik dalam rububiyah. Nanti surat apa Pak Tifa? Surat Yunus. Orang musyrik ditanya, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Ternyata jawab mereka, siapa yang mengatur semua urusan, yang mengatur alam ini? Allah Ta'ala. Nah, kalau dikatakan bumi ini pakunya, Indonesia pakunya bumi, dan di situ karena tiga wali, kalau salah satu ngambek, nggak tahu apa yang terjadi. Ini dari mana? Dari mana ini? Ya, justru Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la taqumu as-sa'ah wa 'ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Hadis dari Imam Ahmad, ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, Allah a'lam, benar-benar tidak salah. Ya, kalau hari kiamat saja tidak bisa terjadi ketika benar-benar kalimat tauhid tegak, bukan hanya sekedar ngomong la ilaha illallah. Ya, apalagi hanya sekedar gempa dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau kita ingin berkontribusi terhadap kedamaian, keamanan, jauh dari takut, tauhid. Surat An-Nur 55 jelas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan amal soleh di kalian diberikan kekuasaan, kemudian dikokohkan agama yang telah Allah ridhoi, dan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Dan ternyata ya, penyebab dari Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Korun ya ditelan bumi dan sebagainya, itu penyebabnya kesyirikan. Ya, penyebabnya adalah kesirikan para jemaah. Ya. Apa ayatnya itu? Surah Al-Ankabut. Ya. Surat Al-Ankabut. Antum buka surah Al-Ankabut, Ustaz Ilham. Ayat berapa itu? Surat Al-Ankabut. Ya, tolong dibuka. Surat 29 ya. Ayat 40. Fakullan akhadna bidambih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, waminhum man akhadahu as-sayhah, waminhum man khasafna bihil arda, waminhum man aghraqna, wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sebagian mereka kami adab dengan dosa mereka. Ada yang kami kirim batu, ada yang kami kirim dengan suara keras, ada yang kami telan bumi, ada yang tenggelamkan. Ya, kami tidak zalim tapi mereka yang zalim. Sebelumnya ayat 39-nya wa qarun wa fir'aun wa haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Al-Ankabut 39 dan 40. Qarun, Fir'aun, Haman. Apa Qarun dan Fir'aun? Kufur, ana rabbukumul a'la. Ini kesyirikan sumbernya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan para jemaah. Loh Ustaz, nanti kalau itu terjadi maka ada jaminan, Allah yang jamin. Kalau terjadi misalkan tetap kena gempa bumi, ya, apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang berakibat bukan hanya kepada mereka yang berbuat zalim, syirik dan dosa dan lain sebagainya, tapi juga nimpa yang lainnya. Ya. Sebagaimana juga Nabi bersabda SAW, ya, bahwa yaghzu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardh yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Faqala qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di satu tanah lapang, Allah hancurkan semuanya dari pertama sampai terakhir tanpa tersisa. Aisyah bertanya, ya Rasul kok bisa semuanya dihancurkan? Padahal ada orang baik-baik, ada orang cuma jualan, ada orang di situ tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa dihancurkan semuanya? Iya, semuanya dihancurkan, tapi nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Nah, artinya, antum jangan salahkan ayat kalau kena dampak gempa atau apalagi. Kita jangan percaya, boleh percaya gesekan lempengan bumi, tapi siapa yang geser lempengan bumi? Ya. Kalau terjadi begini, jangan salahkan ayat, ini dampak. Sudah jelas disalahkan Allah Ta'ala sama nabinya. Ya. Oleh karena itu, kita kalau ada tempat-tempat yang banyak maksiat, kita disuruh apa? Hijrah menjauh, disuruh pindah. Ya, disuruh pindah. Ya, Nabi kalau melewati tempat, ya tempat-tempat yang sudah kena adab, belum cepat-cepat lari, jalan cepat-cepat sampai belum nangis. Itu. Ya, atau datang untuk mengambil pelajaran, ya, ngasih ceramah, silakan nggak masalah. Tapi kalau datang hanya untuk menikmati tidak boleh. Ya, karena Nabi melewati tempat-tempat yang kena adab, beliau jalan cepat-cepat. Ya, demikian Allahu a'lam. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Di mikrofon bisa ditambah pinggir biar enggak jalan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jika kita berada di tempat yang terkena gempa, tapi sebagian orang tidak merasakan itu perkaranya termasuk apa? Terus yang kedua, setelah gempa diredakan, maka ada tips-tips seperti ketika kita hidup itu menaruh gelas, tipsnya gelas potong di isi sendok supaya nanti kita tahu juga kadaran bumbunya sudah kita tahu atau bagaimana. Padahal ketika tidak tidur pun kadang ada yang masih merasakan gempa, sebagian ada yang tidak merasakan gempa. Makanya hal itu dapat yang tersendiri. Iya. Pertanyaan ada dua ya, bagaimana dengan ketika di satu tempat terjadi gempa, ada yang merasakan ada tidak. Yang kedua, untuk mengantisipasi lebih dini mengetahui gempa, sendok taruh gelas taruh sendok. Ya. Yang pertama, ada merasa ada tidak ya. Ya ini terjadi waktu saya di sini si kajian Jumat itu waktu lalu banyak dibully sama orang karena pada orang lihat pada kabur saya bingung ada apa ini ada apa. Kepada kesalahan saya pikir itu pasang itu roboh jatuh. Yang kedua saya pikir ada kebakaran, yang ketiga ada maling. Saya berkesimpulan ada yang jatuh sehingga perlu ditolong bareng-bareng, maka saya tinggalkan. Ini sementara live project dilihat oleh seluruh dunia. Yang saya dibully ini Ustaz Baswali kata enggak takut, enggak gentar karena gempa kok lari duluan. Saya tidak merasa saya. Ya enggak ada, mungkin karena goyangan atau apa. Yang penting saya tidak tahu. Antum yang di masjid ini pada kabur sana pada ke sana. Saya tidak paham. Nah itu. Apa? Ya insyaallah Allah taala. Ya. Ya kalau misalkan yang tahu selamat, yang nggak tahu yang berisiko, ya. Dan mati karena gempa, mati syahid. Ya. Tapi ingin mati syahid ada gempa, biar jatuh, jangan nggak boleh, harus lari. Ya. Wala turku bi aidikum ilat tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh diri kalian. Ya, Nabi bersabda la darara wala dirar. Semua berbahaya itu tidak boleh. Kalau tahu berbahaya kita duduk di sini, ini mau roboh, ya lari. Harus. Ya, bukan karena bahas wali jadi patunya Masjidil Solihin. Ya, udah diam ya mati Pak Wali. Kan cuma wali mati. Harus lari. Kalau tidak dia mati tahu, ya seperti kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, orang bisa mati bermaksiat gara-gara tidak mau makan daging babi. Kenapa? Dia lapar ya, dalam keadaan darurat, yang ada hanya babi, dia tidak makan, mati. Matinya bermaksiat. Coba fikihnya para ulama. Ya, jadi bukan masalah gentle atau tidak gentle. Masalah berani tidak berani. Nabi saja perang pakai baju besi. Nabi wasai ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak. Beliau persiapkan pedang, tapi beliau berani di depan. Gitu. Tapi persiapan. Ya. Ketika itu misalkan ada gempa, kecuali ada musuh perang. Sebagai pimpinan jangan mundur. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, fabau bi ghadabin min Allah. Mereka akanlah mundur dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi kalau gempa, kebakaran, jangan takut kecuali kepada Allah Ta'ala, itu syirik. Ya hangus, gosong. Matinya mati kok konyol, tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Nah, adapun tahu tidak tahu, ya mungkin banyak faktor. Karena dia mungkin tidak merasa, ya, atau dia mungkin lagi mikirin lain sehingga ya misalkan goyangan dikit enggak terasa. Tapi kalau besar ya pasti terasa. Nah, kemudian itu kalau masalah ada yang merasa ada yang tidak, ya banyak faktor. Kemudian yang berikutnya adalah naruh sendok apa syirik tidak? Karena kan maksudnya biar ada gerak, kalau ada gerakan terdengar, ya. Cuman memang kita haruslah mewaspadai kejadian-kejadian itu karena Allah Ta'ala berfirman. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatawahum naimun aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman dari bencana yang kami datangkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Nah, berarti sini tidur dan main-main ya harus kita waspadai. Ya maka tidur kita berdoa, ya sehingga kalau memang tertidur kemudian ada gempa meninggal, ya kita sudah menutup dengan kebaikan, dengan kebaikan, ya demikian. Ya. Apalagi bermain-main, main bola, main apa saja, kan banyak para jemaah orang main bola tiba-tiba kena serangan, main badminton kena serangan, banyak. Apalagi ya ada keterangan, tapi saya belum tersebut dengan hadis itu, orang meninggal sesuai dengan kesenangannya, ya dengan kesenangannya, dan banyak itu terjadi. Maka kalau misalkan main bola atau main apa, kan banyak orang mati balapan motor, orang mati main badminton, orang mati main bola, kalau sehat-sehat langsung kena serangan. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita merasa aman dari bencana yang turunkan ketika kita sedang bermain-main. Ya, afa amin al-qura ayatihum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Surat Al-A'raf, ya. Ayat 90 berapa itu? 96 atau 97? Ya. Atau 98, untuk mencari di situ apakah mereka berasa aman, ya, dari bencana yang kami turunkan di waktu malam sementara mereka sedang tidur. Nah ternyata longsor, gempa banyak terjadi waktu malam, sehingga orang sulit untuk menyelamatkan diri. Ya, saya pernah ke Balaroa saya waktu berapa lalu ke Petobo. Ya, itu ada yang bersaksi, ya, bahwa ketika terjadi gempa orang itu lari keluar di tanah lapang itu langsung pecah. Yes, pecah ini, dan semua orang masuk ke dalam terjatuh. Setelah itu angkat itu terangkat, terlempar orang itu puas ke atas. Coba masya Allah, Allah berkuasa, ya. Dan saya lihat, ya, apa namanya, saya di bawah di sini itu aspal setinggi rumah, padahal itu tadinya rata. Ya itulah fakta yang ada, para jemaah. Allah Ta'ala menghendaki benar-benar, ya, kayak dia bilang seperti ular tanah itu, ya, seperti ular itu. Dan dia melihat ke matahari sendiri dengan orang pada pelari karena ada gempa. Ketika di tanah apa, tanah itu pecah, orang itu master apa jatuh ke bawah, mereka terlempar. Nah itu para jemaah, ya. Nah ini semua terjadi. Surat Al-Ankabut ayat 39 dan 40 tadi, ya, wahosafna, ya, bihi, dan kami terang ke bumi. Kalau mungkin dulu hanya cerita-cerita saja, tapi ternyata ini fakta terjadi. Orang ditelan bumi, ya, ada orang telan bumi yang pegang kakinya anaknya. Anaknya bilang, nih bapak saya di bawah, tapi sudah lepas, telan sama bumi. Nah ini fakta yang ada. Tapi ingat, mati pasti. Dan pasti mati. Cuman tinggal ada caranya begini, ada begitu, ada yang tidak sakit, ya, tidak satu pun dari kulitnya terkelupas, tapi tetap mati. Dan juga akan hancur juga. Yang harus kita takuti, bagaimana kita mengakhiri kematian ini. Itu saja. Ya, saya akhiri dengan pertanyaan yang dituju oleh Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan. Syekh, benar gak kita ini berada di penghujung dari kehidupan dunia ini, ya, dari zaman ini? Syekh jawabannya sederhana. Apa pedulimu hidup di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman? Yang kamu harus peduli bagaimana kamu bisa mengakhiri kematian. Ya, saya akhir dengan hadis Nabi, ya, bahwa engkau innakum fi zamanin ulama'uhu qalil kutubahu katsir. Faman taraka musyairun minhu halak. Wa sayati zamanun yatullu ulama'uhu wa yaksuru kutubahu. Kamu hidup di zaman ulamanya banyak, khutbahnya sedikit. Barang siapa meninggalkan 1/10 dari yang dia tahu, yaitu ilmu, dia selamat. Dan suatu saat ya'ti zamanun, ya, suatu saat akan datang zaman ala nasi, pada manusia, ya, yakillu ulama'uhu yaksuru khutbahu. Ulamanya sedikit, khutbahnya banyak. Faman tamassaka Usyairu ma ya'lam faqad naja. Barang siapa yang berpegang teguh 1/10 dari yang dia tahu, maka dia selamat. Hadis ini sahih. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha untuk mengamalkan 1/10 yang kita tahu. Minimal itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.